Kantong hijau, lari-lari kecil asik. Ayo. Yuk. Banyak yang hafal ya sama lagu yang barusan ya. Hafal ya. Boleh ngetes gak?